cinta yang dulu tak hilang kini berseri kembali. Telah kau coba lupakan dirinya, hapus cerita lalu dan lihatlah dirimu bagai bunga di musim semi yang tersenyum menatap indahnya dunia yang seiring menyambut jawaban segala gundamu. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Setia jamu yang ku selalu bayangi langkahku. Telah lama nanti diriku tempat ku kan berlaku. Jaya hatiku, yakinlah kekal abadi selama. Sinarnya terangi seluruh ruang di jiwa, membawa kedamaian. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewat bersamamu, letakkanlah segala lara di pundakku ini. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Resah yang kau rasakan kan jadi bagi bersamamu, letakkanlah segala.